قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين المتصلة باب صلاة الخوف. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض آياته فقامت طائفة ومعه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم خذ الطائفتان ركعة ركعة. قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما طول بما أن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا ورفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. المسلمين dan muslimat dari Allah Subhanahu wa taala, masih memaksa kita dalam salatul khauf. Salatul khauf, salat dalam keadaan perang. Maka ini namanya salatul khauf. Imam Ahmad mengatakan ثبتت صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جائزة. Terdapat hadis-hadis yang sahih dalam surat khawf ini 6 atau 7 hadis. Hadis yang manapun juga yang berlaku oleh seseorang boleh. Al-Qayyim yang mengatakan usulu rasid dan sifatin dasar pokok dari kitab dari surat khauf ini ada 6 tata cara atau 6 bentuk. Asalnya ada 6 atau 6 hadis. وأبلغها بعضهم أكثر sebagian dari perawi atau sebagian ulama mengatakan lebih dari itu. وهؤلاء كلما رأوا اختلافهما في الصفة في صفة جعل ذلك وجهة من فعل النبي. Yang mereka ini setiap mereka melihat ada perbedaan perawi mereka jadikan itu satu bentuk tata cara dan perbuatan Nabi. Wa inna mahu ikhtilafu huwa, sementara itu hanyalah sebatas perbedaan perawi. Ya, kalau dia dikumpulkan semua hadis-hadis tentang riwayat suratul khauf, surat pada saat perang, maka dia akan kembali kepada 6 atau 7 periwayatan. Nah, sifat-sifat surat khauf ini berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan, yaitu perbedaan dalam kondisi perang yang berat atau juga perbedaan kondisi atau posisi musuh. Posisi musuh, apakah dia di arah kiblat atau bukan di arah kiblat? Maka kalau dilihat secara umum, maka posisi musuh ada yang di arah kiblat, ada yang bukan di arah kiblat. Kemudian ada yang perang sedang berkecamuk. Mungkin bisa jadi kita dibagi tiga. Musuh di arah kiblat atau musuh bukan di arah kiblat dan perang berkecamuk. Kalau musuh yang tidak di arah kiblat, nah ini hadis yang kita pelajari, yang kita baca ini dan yang sebelumnya. Ya. Dalam hadis ini dari Ibnu Umar qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khaufi fi ba'dina. Ibnu Umar dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat khauf di sebagian hariannya atau sebagian hariannya. Bagaimana caranya? Faqamat ta'ifatun ma'ah. Maka ada sekelompok yang berdiri bersama. Wa ta'ifatun bi'izalil adu. Kelompok yang kedua menghadap musuh. Bagaimana cara ini? Nabi membagi dua pasukannya. Pasukan yang pertama sholat bersama Nabi. Taruhlah misalkan sini musuh belum sama, ya. Nah kemudian yang ini bersaf dulu di mana juga. Yang satu lagi siap menghadap musuh. Lalu صلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. Beliau salat mengimami pasukan yang pertama tadi satu rakaat. Setelah itu mereka pergi. Apa maksudnya? Jadi yang pertama ini Nabi takbir, ya, seperti biasa. Allahu Akbar, semuanya takbir Allah. Kemudian Nabi ruku, mereka ruku. Nabi i'tidal, mereka i'tidal. Nabi sujud, mereka sujud. Nabi duduk, mereka duduk. Nabi sujud, mereka sujud. Kemudian Nabi berdiri, mereka berdiri. Nah, di dalam berdiri mereka ini, mereka meniatkan mufaraqah atau infirad. Lalu mereka menyelesaikan sholat mereka yang satu rakaat. Jadi ketika rakaat kedua Nabi berdiri aja, yang pasukan yang bersama dia menyelesaikan sholatnya, ya, menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Setelah selesai, tapi dia salam, mereka salam, assalamualaikum. Nabi masih tetap berdiri. Sudah paham ya? Yang rakaat pertama ini dia selesaikan dulu. Ini bukan sholatnya bukan satu rakaat, tapi sholatnya dua rakaat. Kemudian dia selesaikan, kemudian sudah selesai sudah. Karena sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Berarti bukan pada saat mereka sholat lalu mereka tidak salam langsung rakaat, tidak. Selesaikan dulu sholatnya, Nabi masih sedang sholat. Berarti terjadi mufaraqah. Dia niatkan untuk umrah. Setelah mereka kembali, mereka berangkat dengan sudah sholat. Wajah al-akharuna shalla bi raka'ah. Ya, lalu datang yang kedua. Nabi sudah berdiri. Maka orang ini masuk dalam keadaan masbuk. Dalam keadaan masbuk. Nah, kemudian setelah itu Nabi mengimami mereka satu rakaat. Nabi mengimami mereka satu rakaat. Isma qadat qadatul qa'ifatan raka'ah wa raka'ah. Kemudian kedua kelompok itu menyelesaikan surat kita masing-masing. Qala al-Khalid bin Umar, "Fa'idha kana khawfun akthar min dhalik." Apabila perang lebih dari itu. Dan akhirnya sudah berkecamuk. Ya. Shalli raqiban aw qa'iman tu'minu imanan. Maka bentuk yang ketiga, yang kedua, kalau seandainya sedang perang yang berat, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah dalam keadaan yaitu raqiban aw qa'iman, yaitu sholatnya sendiri-sendiri. Tidak jadikan, tidak diimami oleh imam. Baik itu dalam keadaan di atas mimbar atau dalam keadaan berdiri, tetapi ya, dijadikan imam. Rufu, sujudnya dalam keadaan seperti itu. Imam Nawawi dia mengatakan, "Asal hadis Ibnu Abi Hatim bin Abi Illa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, shalla bi-ra'ifatil ukhra raka'ah wa thabata qa'iman fa atamma li anfusihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rakaat pertama satu rakaat, wa thabata qa'iman, Nabi tetap berdiri. Baca mulia pusihin, mereka yang satu rakaat tadi menyelesaikan sendiri. Tumma usawfu usawfu ujahi ujahi al-an. Kemudian dia selesai sholatnya karena menyelesaikan menyempurnakan sholat mereka yang satu rakaat tadi. Kemudian mereka bersaf menghadap arah musuh. Wajah al-akharuna, lalu yang kelompok yang kedua mereka datang. Salat di rakaat, kemudian dia salat, ya, mengimami Nabi, mengimami mereka, ya, salat bersama Nabi. Kemudian terjalisan, maka Nabi tetap duduk. Atamu rakaatamu, sampai orang yang kedua ini mereka Nabi duduk tasyahud, yang pokok tadi berdiri dia, ya, itu menggunakan rakaat yang kedua. Kemudian dia sholat pada rakaat yang kedua, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Kemudian dia tasyahud. Jadi Nabi tasyahud dan menunggu mereka. Tsumma sallama bihim, kemudian sholat bersama mereka. Jadi ada dua model. Baik yang pertama, mereka sholat sendiri-sendiri. Ya, jadi artinya apa? Pada rakaat yang pertama sholat bersama Nabi, kemudian yang masing-masing yang pada rakaat yang kelompok pertama menyelesaikan sendiri pada rakaat keduanya. Kemudian dia pergi menghadap musuh. Kemudian datang kelompok yang kedua yang akan jadi musuh. Kemudian dia sholat bersama Nabi. Bagi Nabi adalah rakaat kedua, bagi mereka adalah rakaat pertama, karena duduk oleh Nabi. Lalu Nabi sampai duduk baik pertamanya, tapi itu syarat dari Nabi salam. Setelah salam berarti orang ini mereka berdiri menyelesaikan masbuk sebagai masbuk. Yang kedua, Nabi duduk di syahud dan Nabi tunggu. Mereka menyelesaikan rakaat yang kedua. Ya, ketika mereka sudah tersyahud juga, baru mereka salam bersama Nabi. وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو الثور وغيرهم وذكر عنه أبو داود في سنن سبعة أخرى. طيب kemudian dengan pendapat yang di atas itu yang dipegang oleh Malik dan Syafi'i dan Abu Thawr dan lain-lain. Akhirnya ketika musuh tidak dihadapkan kita. Baik, kita lanjutkan. Ini dan hadis yang kita baca ini, kalau seandainya musuh dihadapkan atau di arah kita. Nah, kita. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان أن أطاع أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين قبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع ورفعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انهضر بالسجود وصف الذي يليه وقام صف الآخر في نهج العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام صف الذي يليه انهضر صف آخر بالسجود وقاموا ثم تقدم صف المؤخر وتأخر صف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انهضر بالسجود وصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في رفعة الأولى وقام صف المؤخر في نحور العدو ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم السجود وصف الذي يليه انهضر صف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جائر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. طيب نفسي أدوى نفسي تفضلي. Dari Jabir bin Abdullah qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Aku menghadiri bersama Rasulullah salat khauf, salat ikrar. As-saf fala safai. Nabi membuat kami dua saf. Safun, safun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal 'adu bainana wa bain qiblah. Satu saf di belakang Nabi dan musuh antara kami dan antara kiblat, berarti di hadapan di arah kiblat. Fakabbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertakbir, berkata jami'an, ya, dan kami semuanya bertakbir. Jadi sholat mereka semuanya sama-sama sholat. Dibagi ini sholat pertama, sholat kedua. Dibagi dua sholat. Ya. Kalau yang berbeda dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi dibagi dengan dua kelompok. Satu kelompok menghadap musuh. Satu kelompok sholat bersama Nabi. Satu rakaat. Setelah itu Nabi berdiri. Rakaat ini dia selesaikan, mereka selesaikan. Setelah selesai salam mereka dari suratnya, baru dia kembali pergi ke tempat kawannya, mereka yang kelompok yang menjaga menghadapi musuh, baru mereka datang ke tempat Nabi dan surat bersama Nabi. Oke, kalau yang ini enggak, kalau yang ini mereka sama-sama surat, tapi sahabat beri dua, safnya berdua. Maka Nabi berkata, Allahu Akbar. Semuanya juga mengatakan, kedua-dua safnya mengatakan Allahu Akbar. Tsumma raka'a wa raka'a jami'an. Lalu Nabi ruku, Nabi juga ruku kedua semuanya. Berapa saf? Satu atau dua? Dua-dua. Ya, karena ruku masih bisa menghadapi musuh kan? Masih bisa sehat. Tsumma raka'a rasuluhu min ruku wa raka'a jami'an. Kemudian Nabi meminta dari ruku nanti mengangkat semuanya. Tsumma hadara as-sujud. Lalu Nabi turun sujud. Wasaful ladhi yalihi, dan saf yang setelah dia, saf pertama sujud bersama Nabi. Wa qala saful mutaakhir fi nahr al-'adu. Saf yang kedua yang belakang tetap dia berdiri, ya, mengawasi musuh. Musuh kan depan dia. Dan ini sujud bersama Nabi. Falamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ketika Nabi sudah selesai sujud, wa qama saf alladhi yalihi, dan berdiri saf yang bersama Nabi sujud tadi. Jadi dia sujud, Nabi sujud, mereka sujud. Nabi duduk, mereka duduk. Nabi sujud, mereka sujud. Nabi berdiri, mereka berdiri juga. Oke? Setelah berdiri, in hadha saffun mu'akhar bisujud. Baru saf yang kedua, mereka turun untuk sujud. Wahab sujud berarti sujud, duduk, sujud, kemudian mereka berdiri. Nah, posisi mereka semuanya berdiri. Tsumma taqaddama as-saffun muta'akhkhar wa ta'akhkhara as-saffun muqaddam. Lalu saf yang sujud terakhir tadi yang di belakang maju ke depan. Saf yang di depan mundur ke belakang. Jadi yang saf ini yang tadinya sudah sujud bersama Nabi, kemudian saf yang kedua dia bersujud, ketika mereka sudah berdiri, cek, ya, yang di depan ke belakang, yang belakang ke depan, sudah. Tsumma raka'a Nabi wa qa'ada jami'an, kemudian Nabi ruku, berarti semuanya itu sudah berdiri maju lagi, ya. Kemudian Nabi baca Al-Fatihah, baca surah, gitu ya. Kemudian Nabi ruku. Ketika Nabi ruku, maka semuanya diruku. Wa rafa'na wa thumma rafa'a ra'sahu min ruku wa rafa'a jami'an. Nabi ruku, bangkit dari ruku, mereka juga bangkit dari ruku semua. Ya, seperti yang biasa, seperti yang pertama. Tsumma hadara bisujud, kemudian Nabi sujud. Wassaffa alladhi yalihi kana mu'akhkhar fi raka'atil ula. Kemudian saf yang di belakang Nabi juga ikut sujud yang tadinya di saf kedua. Pada raka'at kedua dia maju ke depan, saf yang pertama maju ke depan mundur ke belakang. Ya, change. Nah, ketika Nabi sujud, yang saf di belakang Nabi ikut sujud bersama Nabi. Baik. Kemudian wa qama as-saffu al-mu'akhkharu fi al-hurul 'adu. Saf yang di belakang berdiri. Jadi, yang tadinya sujud bersama Nabi pada saf pada rakaat pertama. Ya. Nah, kemudian pada rakaat yang kedua mereka change, sehingga orang yang rakaat atau di saf yang kedua sujud bersama Nabi, dan yang tadinya di saf pertama ada di belakang, dia yang mengawasi memasuki sujud. Ya. Baik. Tsumma hadara sujudu as-saffa alladhi yalihi dan kana mu'akhkhara. Qama as-saff kedua wassofu dari yadihi, ketika Nabi sudah selesai sujud dan saf setelah beliau ini, saf belakang beliau juga selesai sujud, in hadar safun mu'akhar bis sujud, baru saf yang belakang terus sujud, ya tidak ada sujud, duduk, sujud, kemudian ya fasajadu thumma sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallama jami'an. Lalu Nabi salam dan balik pun salam bersama Nabi. Qala ya Rabbi lamma yasma'u hawasaku ha'ulai mu'amrahi. Ya, sebagaimana apa namanya pengawal-pengawal kalian ya, yang mengawal pemimpin-pemimpin mereka. Jadi dari hadis ini jelas bagi kita bagaimana cara berbeda. Kalau seandainya mereka musuh ada di depan ke arah kiblat, maka sholatnya bareng. Hanya saja perbedaannya adalah di sujud kemudian diganti, dicek supaya ada yang sujud bersama Nabi keduanya. Yang saf pertama sujud bersama Nabi pada saf pertama, pada yang kemudian ditukar pada rakaat kedua, saf yang kedua sujud bersama Nabi ketika dia sudah pindah pada safnya. Ini yang dapat kita sampaikan dulu, nanti pada pertemuan berikutnya kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.